la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sadari betapa berharga cintamu. Mengapa dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu? Kembali.